السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian dengan membahas buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah, dibersamai oleh Majelis Taklim Hasanah dan Ummahat Brisbane. Dan insyaallah di kesempatan kali ini yang akan kita baca adalah keutamaan zikir yang ke-65. Ibnul Qayyim akan menyebutkan bahwa di antara keutamaan zikir, zikir akan menjadi penghalang seorang hamba dari jahannam. Langsung kita menuju kitabnya. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-khamisatu wassittun, keutamaan zikir yang ke-65. Anna dhikra saddun bainal abdi wa baina jahannam. Bahwa zikir adalah penghalang antara hamba dengan neraka jahannam. فَإِذَا كَانَتْ لَهُ جَهَنَّمُ طَرِيقٌ مِنْ عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ. Apabila ada jalan yang akan mengarahkan dia menuju jahannam dari salah satu amal yang dia lakukan. Saat kita melakukan kesalahan, berarti terbuka jalan untuk menuju neraka. Fa'idha kanat, maka Ibnul Qayyim mengatakan, fa'idha kanat lahu ila jahannama tarikun min amalil minal a'mal. Apabila ada jalan untuknya yang itu bisa mengantar, yang itu merupakan amalan yang mengantarkan dia menuju jahannam, kana dzikru saddan fitil katarik. Maka dzikir adalah penghalang baginya, sehingga orang ini tidak terjerumus ke dalam jalan itu. Fa idza kana dzikran daiman kamilan kana saddan muhkaman la manfadha fihi. Apabila zikir itu dilakukan terus-menerus, kamilan dengan sempurna. Sehingga zikir yang sempurna sinergi antara lisan dengan batin. Kana saddan muhkaman, maka akan menjadi penghalang yang kuat. Muhkaman yang kuat, la manfadha fihi, yang tidak bisa ditembus. Wa illa fabihasabihi. Kalau zikirnya sedikit, maka berarti penghalangnya juga kecil, tipis. Baik, kesimpulan ini beliau dasari dari sebuah riwayat. Qala Abdul Aziz bin Abi Rawat, kana rajulun bil badiyati qad ittakhadha masjidan. Ada seseorang yang tinggal di pelosok dan dia ittakhadha masjidan, mendirikan masjid. Faja'ala fi kiblatihi sab'ata ahjar. Di arah kiblatnya beliau di situ beliau jadikan ada 7 batu. Entah ditumpuk atau gimana, yang jelas ada 7 batu di arah kiblatnya. Wa kana idza qada salatahu, dan setiap kali selesai salat, qala, orang ini, orang batu ini mengatakan, ya ahjar, wahai bebatuan, ushidukum alla ilaha illallah, aku jadikan kalian sebagai saksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Famaridur rajul, kemudian satu ketika orang ini sakit. Fa'urija biruhihi, sampai akhirnya nyawanya dinaikkan. Berarti orang ini mati. Orang ini mati. Fa'urija biruhi, sampai akhirnya nyawanya dicabut. Qala fara'aitu fi manami annahu umira bi ilan nar. Kata Abdul Aziz bin Abi Rawat, aku bermimpi bahwasanya aku diperintahkan untuk mengantarkan orang ini menuju neraka. Qala فَرَأَيْتُ حَجَرًا مِنْ تِلْكَ الْأَحْجَارِ أَعْرِفُهُ قَدْ عَظُمَ فَصَدَّ عَنِّي بَابًا مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ. Di antara bebatuan itu, ada yang kemudian membesar. Membesar sehingga menjadi penghalang diriku untuk menuju pintu yang mengantarkan ke jahannam. ثُمَّ أُوتِيَ بِي إِلَى الْبَابِ الْأَخَرِ. Lalu dialihkan ke pintu yang lain. فَإِذَا حَجَرٌ مِنْ تِلْكَ الْأَحْجَارِ أَعْرِفُ قَدْ أَذُمْ. Tiba-tiba salah satu di antara batu tadi membesar. Lalu فَصَدَّ عَنِّي بَابًا مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمْ, menghalangi pintu yang menuju jahannam. Ya. Abdul Aziz bin Abi Rawat diperintahkan untuk mengantarkan orang ini menuju jahannam. Setiap kali menuju satu jalan, dihalangi oleh batu besar yang tadi. Hatta saddat anni baqiyatul ahjari abwaab jahannam. Dan batu-batu yang lain pun menghalangi pintu-pintu menuju jahannam. Wallahu alam. Kita coba lihat di catatan footnote nomor 3 ya. Diriwayatkan oleh Abdul Qasim At-Taimi Al-Asbahani dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Ya, meskipun di sini tidak ada keterangan, namun yang jelas Abdul Aziz bin Abi Rawat bukan sahabat, dan beliau bercerita tentang mimpinya. Kemudian dalam mimpi itu berkaitan dengan seorang badui yang tadi disebutkan, artinya ini adalah amalan manusia biasa. Sehingga kita katakan dianjurkan agar kita punya batu yang kita pasang di depan kita sholat. Selesai sholat kita berkomunikasi dengan batu itu dan mengatakan, wahai batu, aku jadikan engkau sebagai saksi di hadapan Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Agar nanti batu ini akan menjadi penghalang bagi pintu-pintu neraka jahannam. Tidak ada anjuran demikian. Namun Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan yang lain, bahwa zikir yang dibaca oleh seorang hamba bisa menjadi penghalang bagi sang hamba untuk menuju jahannam. Selanjutnya, keutamaan zikir berikutnya, as-sadisatu wasittun, keutamaan yang ke-66. Annal malaikata tastaghfiru lidh-dhakir kama tastaghfiru lit-ta'ib. Bahwa para malaikat memohonkan ampun kepada orang yang rajin berzikir, sebagaimana malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang rajin bertaubat. Kalimat ini, para malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang rajin bertaubat, ini disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu di surat Ghafir kalau tidak salah ya. Coba kita buka. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir. Di surat Ghafir ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Para malaikat yang memikul arsy, demikian pula malaikat yang berada di sekitarnya, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana kalimatnya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan yang mengikuti jalanmu. Waqihim azab al-jahim, dan lindungi mereka dari azab neraka. Sehingga di sini kita bisa lihat ya. Para malaikat ini memohonkan ampunan untuk orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim, malaikat memohonkan ampunan kepada at-taib, orang yang bertobat. Ada di surat Ghafir ayat 7. Quran surat Ghafir ayat 7. Nah, selanjutnya kama rawa Husain al-Muallim, diriatkan oleh Husain al-Muallim dari Abdullah bin Buraidah dari Amir al-Sha'bi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As, orang sahabat, mengatakan, ajidu fi kitabillahil munazzal, aku jumpai dalam kitabullah yang diturunkan. Ajidu fi kitabillahil munazzal, aku jumpai dalam kitabullah yang diturunkan. Annal abda idha qala alhamdulillah, bahwa ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, qalatil malaika, maka para malaikat mengatakan, Rabbil alamin. Dia sambung lanjutannya. Wa idha qala, dan ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qalatil malaika, maka malaikat mengatakan, Allahumma gfir li abdik, ya Allah ampuni hambamu. Wa idha qala, subhanallah, dan apabila seorang hamba mengucapkan subhanallah, qalat al malaika, maka malaikat menyambung dengan membaca wa bihamdi. Subhanallah, malaikat nyambung wa bihamdi. Wa idza qala subhanallah wa bihamdi, dan ketika hamba mengucapkan subhanallah wa bihamdi, qalatil malaika, malaikat mengucapkan Allahumma ighfir li abdik, ya Allah ampuni hambamu. Wa idza qala la ilaha illallah, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka malaikat melanjutkan wallahu akbar. Dan ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka malaikat mengatakan Allahumma ighfir li abdik, ya Allah ampuni hambamu. Baik, coba kita lihat di footnote ya. Ada di halaman 191 untuk ta'liq 3. 191 untuk ta'liq 3. Kita menuju 191. Ta'liq 3. Di sini dinyatakan, disebutkan dalam kitab Ibnu Abi Dunya tentang zikir, tapi kitab ini tidak pernah tercetak. Walam ara min man asyara ila syai'in min nuskhati min nusakhil khathiyah. Dan aku tidak pernah mengetahui adanya ulama yang pernah menyebutkan kalau ada nuskhah teks tertulis terkait kitab Adz-Dzikr karya Ibnu Abi Dunya. Dan itu berbicara tentang tadi ya, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, disebutkan dalam kitab Adz-Dzikr karya Ibnu Abi Dunya. Nah, selanjutnya keutamaan zikir yang ke-67. As-sabi'atu was-sittun, keutamaan zikir yang ke-67. Annal jibala wal kafara tatabaha, bahwasanya gunung ya, dan kafar, mereka saling berbangga. Ya, dan bukit-bukit, gunung dan bukit-bukit, mereka saling berbangga. Wa tastabshiru biman yadhkurullaha azza wa jalla 'alayha, mereka merasa gembira ya, dengan keberadaan orang yang berzikir kepada Allah di atasnya. Sehingga saat Anda berada di atas bukit atau di atas pegunungan atau di atas sebuah dataran, kemudian kita berzikir kepada Allah, maka gunung, bebatuan, dataran yang kita injak berbangga. Qala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal jabala la yunadil jabala bismihi, sesungguhnya gunung memanggil gunung yang lain dengan namanya. Gunung manggil gunung yang lain dengan namanya. Amar rabbikal yawma ahadun yadhkurullaha azza wa jalla, fa idza qala na'am istabshara. Gunung memanggil gunung yang lain dengan namanya. Namanya apa? Kita tidak tahu. Tapi di sini ada banyak nama. Ada Gunung Merapi. Ada nanti sebelahnya Gunung Merbabu. Sebelah baratnya lagi ada Gunung Sumbing. Dan aneka gunung. Kemudian gunung itu bertanya, Amar Rabbikal Yawma Ahadun Yadkurullah Azza wa Jalla. Apakah di hari ini ada orang yang melewatimu dan dia berzikir kepada Allah? Fa idza qala na'am, apabila gunung itu mengatakan iya ada, istabsyara, maka dia memberikan kabar gembira. Kabar gembira untukmu. Ada orang yang berzikir di atasmu. Baik, coba kita lihat di footnote ya. Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhud dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam Syu'ab, dan sanadnya Hasan sampai Ibnu Mas'ud. Ini perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala Aun bin Abdullah. Dan Aun bin Abdullah rahimahullah mengatakan, Innal buqa'a la yunadi ba'duha ba'dan. Sesungguhnya dataran di muka bumi ini saling memanggil antara satu dengan yang lain. Ya jarata, wahai tetanggaku. Amar rabbikil yawma ahadun yadkurullah. Wahai tetanggaku, apakah di hari ini ada orang yang berzikir di atasmu? Apakah di hari ini ada orang yang melewatimu dan dia berzikir kepada Allah? Faqailatun na'am wa qailatun la. Sebagian dataran ada yang mengatakan, iya. Sebagian dataran ada yang mengatakan, tidak. Anda bisa bayangkan, jika keterangan ini betul-betul valid dari syariat, dan kejadiannya demikian adanya, maka kota Mekah adalah kota yang paling bangga, sebab penuh dengan zikrullah. Apalagi di musim haji semacam ini. Di sana maksiat sedikit, ketaatan banyak, dan orang banyak melakukan zikrullah, melakukan ibadah. Allah diagungkan dengan aneka ibadah yang dilakukan. Coba orang tawaf, berapa jumlahnya dalam sehari? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan tidak ada yang ngitung. Pemerintah Saudi tidak ngitung. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berapa jumlah orang yang tawaf setiap hari? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan orang tawaf, apa yang dia ucapkan? Main wayang? Oh tidak. Ditangkap itu yang main wayang di Masjidil Haram. Tidak boleh. Di masjid mainan seperti itu. Apa yang mereka ucapkan? Mereka tidak sedang nyinden. Mereka tidak sedang bermain. Tapi mereka berzikir. Sebaliknya, kota yang di atasnya penuh dengan maksiat. Dataran-dataran yang dihuni oleh orang non-muslim. Yang mereka tidak pernah berzikir kepada Allah. Maka dikatakan oleh Aun bin Abdullah, sebagian lahan mengatakan na'am, sebagian lahan mengatakan la. Ketika ditanya, apakah ada orang yang berzikir di permukaanmu? Masya Allah. Wa qala al-A'mash an Mujahid. Dan al-A'mash dari Mujahid. Mengatakan, innal jabala la yunadil jabala bismihi. Gunung itu memanggil gunung yang lain dengan namanya. Wahai Merbabu, misalnya Merapi manggil Merbabu. Wahai Merbabu, ya fulan, hal marra bikal yawma dzakirunillahi azza wa jalla. Apakah di hari ini ada orang yang melewati kamu dan dia berzikir kepada Allah? Famin qailin la wa min qailin na. Ada di antara gunung yang mengatakan iya dan ada di antara gunung yang mengatakan tidak. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Demikian pula disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga Abu Syekh dalam Al-Adhamah, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dari Abdullah bin Aun qariban min al-Marwi anifan, yang kurang lebih mirip seperti perawi sebelumnya yaitu riwayat Ibnu Mas'ud yang nomor 2 ini ya. Baik. Selanjutnya, Ini berkaitan dengan keutamaan zikir, bahwasanya orang yang berzikir maka bumi itu bangga. Dan detail seperti ini memang tidak kita jumpai dari hadis Nabi SAW, tapi dari keterangan sahabat. Jika riwayat Ibnu Mas'ud ini sahih, mungkin peluang besar itu sabda Nabi. Sebab sahabat tidak mungkin berbicara masalah di luar logika, ya, kecuali dari Rasulullah SAW. Dan ini kan masalah di luar logika. Dari mana Ibnu Mas'ud tahu kalau gunung memanggil gunung yang lain? Sementara beliau bukan seorang nabi. Maka kemungkinan besar beliau dapatkan itu dari nabi. Kecuali kalau sahabat ini dikenal sebagai orang yang sering mendengar dari Bani Israel. Maka ada kemungkinan berita itu adalah Israeliat. Baik. Kita lanjutkan. As-saminatu was-sittun, keutamaan zikir yang ke-68. Anna kathrata zikrillahi azza wa jalla amanun minan nifaq. Bahwa memperbanyak zikrullah itu akan menjadi sebab perlindungan sehingga seseorang itu aman dari kemunafikan. Memperbanyak zikrullah menyebabkan orang itu aman dari sifat kemunafikan. Karena orang munafik, qalilul dzikr, sedikit zikir. Jarang berzikir kepada Allah, itulah ciri munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Sehingga waktu yang Allah berikan kepadanya itu dominan tidak dipakai zikir. Dipakai zikirnya cuma sedikit sekali. Lebih maksimal dipakai untuk kegiatan dunia, kegiatan bersama keluarga, kegiatan hiburan, dan seterusnya. Qala Ka'ab, Ka'ab, mungkin Ka'ab al-Ahbar, salah satu pendeta Yahudi, mengatakan, Man aktsara dzikrallahi azza wa jalla bari'a minan nifaq. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia terbebas dari kemunafikan. Baik, coba kita lihat di footnote. Pernyataan Ka'ab ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat. Namun di sini dinyatakan la yasih, tidak sah, tidak sahih. Dan juga disebutkan oleh Syalbani dalam daftar hadis-hadis dhaif. Tapi untuk sifat orang munafik yang jarang berzikir, Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 142. Kita menuju surat An-Nisa ayat 142. Tentang sifat-sifat munafik yang Allah sebutkan di surat An-Nisa. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, oh, berarti salah nomor tadi. Ini menyebutkan An-Nisa 142, afwan. Ini 142. An-Nisa ayat 100. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Karakter orang munafik, mereka kalau salat malas-malesan. Dan sukanya riya. Dan dia kalau zikir sedikit. Sudah malas, itu pun kalau dilakukan riya dan zikirnya sedikit. Jadi tetap zikir. Mungkin mengucapkan alhamdulillah subhanallah, enggak betah lama-lama terus pergi sibuk dengan urusan dunia. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Mereka itu ragu di antara dua hal. Kadang cenderung ke kafir, kadang cenderung ke mukmin. Ya. Sehingga kata Allah, la ilaha ula wa la ilaha ula. Hakikatnya mereka tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila, dan siapa yang Allah sesatkan tidak akan menjumpai jalan yang lurus. Nah, maka orang yang jarang berzikir berarti karakternya bertentangan dengan sifat munafik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala akhiri surat Munafikin dengan peringatan. Allah akhiri dengan peringatan agar kaum mukminin tidak terlalaikan dengan harta dan anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang melakukan itu pasti dia akan rugi. Sehingga di sini terdapat tahdzir, peringatan. Peringatan dari fitnah yang menimpa orang munafik. Yang mereka lalai dari zikrullah. Fawaqa'u fin nifaq. Sehingga mereka terjerumus dalam kemunafikan. Mereka terjerumus dalam kemunafikan. Sebab orang itu lalai dari berzikir. Sehingga orang ini lalai dengan hartanya. Maka mereka sibuk mikir harta. Lalai dengan dunianya. Mereka sibuk mikir anak. Setiap hari yang dia pikirkan adalah apa yang bisa saya tinggalkan untuk anak. Saya kadang melihat ada orang yang sudah tua sekali ya. Usia 60, 70, bahkan 80. Secara fisik sudah sangat tua. Tapi semangatnya nyari harta gak berhenti. Tetap semangat. Yeah. Dan sebenarnya bukan untuk dirinya. Bagi dirinya, dirinya gak butuh banyak-banyak, udah tua. Dikasih makanan enak, banyak pantangan, disuruh A gak bisa, disuruh B, diajak safar gak bisa. Ada banyak pantangan. Tapi kenapa dia masih semangatnya di dunia? Alasannya satu, saya pengen ngasih tinggalan. Saya pengen ngasih sesuatu yang bisa ditinggalkan untuk anak dan cucu. Masya Allah. Baik. Wasu'ila ba'du sahabah, dan sebagian sahabat pernah ditanya tentang Khawarij. Dan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ali yang dikafirkan oleh Khawarij. Itu pernah ditanya. Amunafiqunahum? Apakah Khawarij itu orang munafik? Amunafiqunahum? Apakah Khawarij itu orang munafik? Qala la, jawab Ali. Tidak. Al-munafiquna la yadhkurunallaha illa qalila. Munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sementara orang Khawarij itu kalau zikir Masya Allah ya. Sampai enggak tidur. Wajahnya pucat gara-gara kurang tidur. Sampai ya mereka lemas gara-gara banyak zikir. Ya. Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu dia ditangkap kemudian dihukum oleh kaum muslimin. Saat dia dihukum, itu kan dipotong tangan dan kakinya. Atau dia dihukum ya. Kemudian matanya itu dibutakan. Dan dia tidak keluar sepeser pun kalimat aduh. Sakit. Tidak. Sepeser pun tidak keluar itu. Tapi yang dia ucapkan, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Abdurrahman bin Muljim. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu rajin berzikir. Di saat dia itu disiksa, dia itu berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terus seperti itu. Sampai akhirnya lidahnya dipegang. Akan saya potong lidahmu. Dan dia bilang, jangan, ini modal utamaku. Karena kalau ini dipotong, aku gak bisa berzikir. Masya Allah. Itu Khawarij yang membunuh menantu Nabi SAW. Membunuh Ali bin Abi Thalib. Saat dia dihukum itu berzikir terus. Sehingga munafik memang orang yang orang-orang Khawarij memang jago dalam masalah berzikir. Tapi banyak ibadah namun tidak masuk ke dalam batinnya sehingga dia merasa yang paling hebat sendiri di kalangan kaum muslimin, lalu mengkafirkan kaum muslimin yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek orang terbunuh di bawah langit adalah orang khawarij. Waliyadubillah, mereka ini rajin ibadah, tapi tersesat. Fahadha min alamatin nifaq. Inilah salah satu di antara tanda kemunafikan. Jarang berzikir kepada Allah. Karena itu, memperbanyak berzikir kepada Allah adalah amanun minan nifaq. Adalah cara untuk menjamin keamanan dari kemunafikan. Wallahu azza wa jalla akramu man ayyubtala qalban dhakiran bin nifaq. Allah Ta'ala tidak mungkin menguji, tidak akan menguji orang yang rajin berzikir dengan diberi sifat kemunafikan. Allah lebih mulia untuk memberikan ujian semacam itu. Wa innama dzalika liqulubin ghafilat an dzikrillah. Namun ujian kemunafikan itu terjadi pada hati yang banyak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari bala'ul nifaq, dari ujian kemunafikan yang bisa saja itu masuk ke hati seorang hamba sementara dia tidak sadar. Baik, selanjutnya kita beralih ke keutamaan zikir yang ke-69. Bahwasanya zikir termasuk di antara amal yang memiliki nilai kelezatan. Anna li dzikri min bainil a'mal ladzatan. Dzikir itu termasuk di antara amal yang memiliki nilai kelezatan. La yushbihuha syai'un, yang tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamai kelezatannya. Falau lam yakun lil 'abdi min thawabihi illa ladzatul hasilatu lidzakir. Andaikan tidak ada manfaat atau hasil yang didapatkan oleh seorang hamba selain kelezatan saat dia berzikir, wan na'imul ladzi yahsulu liqalbi, dan kenikmatan yang ada dalam hatinya, lakafabihi, itu sudah cukup, itu sudah dianggap cukup. Walihada sumiyat majalisu dzikri riyadul jannah, karena itulah majelis zikir disebut sebagai taman surga. Orang bisa mendapatkan kenikmatan di sana. Terkadang begini ya, dalam posisi tidak enak, itu orang bisa merasakan kenikmatan. Dalam posisi tidak enak, orang terkadang bisa merasakan kenikmatan, padahal sedang tidak enak. Contohnya apa, Pak? Ada orang punya rumah. Dia punya rumah, di rumahnya lengkap dengan banyak fasilitas. Tapi kadang keluar rumah, ngapain? Survival. Di mana? Di hutan. Ini ngapain? Cuman bawa pisau sama pakaian seadanya, udah, terus dia ke hutan. Survival. Mungkin satu tim, tiga orang. Atau naik gunung. Wah, wow, Masya Allah. Naik gunung, nanti di atas dia bikin kemah. Gak enak-enak, capek-capek dirasakan. Begitu sampai di atas gunung, terbayarkan semuanya. Capeknya terbayarkan. Dengan hanya sampai di puncak gunung. Dan dia bisa merasakan tantangan ketika ada challenge yang dihadapi, tantangan yang dihadapi. Dia merasa senang dengan tantangan itu. Ya, itu kan olahraganya orang-orang barat ya, termasuk Australia dan kanan kirinya. Sehingga kondisi tidak enak itu terkadang bisa dirasakan oleh seseorang. Ada salah satu profesor yang beliau ikut majelis saya di Yogyakarta, profesor dari UGM. Baru ikut ngaji, sehingga penampilan sunnahnya belum nampak. Baru beberapa kali ikut ngaji. Terus beliau cerita, ya, suasana yang paling nyaman bagi saya di tempat ini, yaitu di majelis ilmu, ya nyebutnya bukan majelis ilmu ya, pokoknya pengajian. Beliau belum kenal istilah-istilah seperti itu. Suasana suasana yang menurut saya paling nyaman yang saya temukan di tempat ini adalah menghilangkan status sosial. Jadi bagi dia bisa duduk bareng dengan di situ ada penjual es, penjual gorengan, ada siapa lagi, bisa duduk bareng. Bagi dia melepas status itu nikmat. Gak menunjukkan kalau dia seorang profesor, tidak menunjukkan kalau dia adalah orang hebat di kampus. Itu bagi dia, katanya, sebuah nikmat. Ini baru saja saya dapat kabar ya. Ada salah satu presiden di daerah Afrika. Daerah Afrika Barat. Sahelul Aj, itu negara mana ya? Namanya Al-Hasan Abdurrahman Watara. Al-Hasan Abdurrahman Watara. Jadi Al-Hasan ini sekarang sedang haji. Dan dia presiden. Negara Sahelul Aj itu mana? Dia berada di negara Sahelul Aj. Kalau bahasa Arabnya negara Sahelul Aj. Kalau di Afrika, itu Afrika bagian bawah, bagian barat. Nah, sekitar gini. Ini Côte de Pantai Gading betul. Apa namanya? Sebelah timurnya Liberia ini. Pantai Gading. Ya, Pantai Gading, negara Pantai Gading. Beliau presiden ini sedang haji sekarang dan informasinya ditawari protokol presiden itu tidak mau. Ditawari protokol presiden tidak mau sehingga beliau beliau tidur tidur di teras-teras itu bersama dengan rakyatnya. Lalu beliau mengatakan, kalau sedang menghadap Allah, kalau sedang menghadap Allah, maka seluruh raja dan presiden tidak boleh menampakkan identitasnya. Dia sedang menghadap Malikul Muluk. Rajanya raja. Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga masya Allah. Presiden Pantai Gading ini secara sengaja melepas seluruh identitasnya. Dengan pakaian yang sama sebagaimana rakyatnya. Dia tidur-tidur di emperan-emperan seperti rakyatnya. Dikasih fasilitas oleh kerajaan. Tidak mau. Maka terkadang orang kondisi tidak enak itu bisa merasakan kelezatan. Qala Malik bin Dinar, ma taladzada al-mutaladzidun bimithli dzikrillah. Tidak ada kelezatan yang lebih nikmat dirasakan oleh orang al-mutaladzidun yang sedang merasakan kelezatan bimithli dzikrillah, melebihi dzikrullah. Lezat itu dari bahasa Arab ya. Taladzud. Ladzatun. Itu artinya lezat. Ma taladzadzal mutaladzidun. Tidak ada kenikmatan yang dirasakan kelezatannya oleh orang yang suka merasakan kelezatan selain zikrullah. Falaisa syai'un minal a'mal akhaffu ma'unatan minhu. Tidak ada amal yang lebih murah biayanya daripada zikir. Wala a'dhamu ladzatan, dan tidak ada amal yang lebih besar nilai kelezatannya dan lebih besar kebanggaannya, wabtihajanil qalbi, dan ketenangan bagi hati selain zikir. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dan beliau simpulkan dari keterangan Malik bin Dinar rahimahullah. Ma taladzadzal mutaladzidzun bimitsli dzikrillah. Selanjutnya. Keutamaan zikir yang ke-70. Sab'un. Annahu yaksul wajha nudratan fid dunya. Zikir akan mengantarkan, akan menghiasi wajah seorang hamba nudratan. Akan menghiasi wajah hamba semakin cerah ketika di dunia. Dan cahaya di akhirat. Maka orang yang rajin berzikir, andarun nasi wujuhan fid dunya, adalah orang yang paling cerah wajahnya ketika di dunia. Wa anwaruhum fil akhirah, dan yang paling terang cahayanya di akhirat. Disebutkan dalam hadis mursal. Hadis mursal itu tabi'in meriwayatkan dari Nabi. Padahal kan tabi'in tidak melihat Nabi, tidak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut hadis mursal. Qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang setiap hari mengucapkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, atallaha yaumal qiyamah, maka hamba ini akan datang menghadap Allah kelak di hari kiamat. Wa wajhuhu ashaddu bayadan minal qamari lailatal badri, sementara wajahnya lebih cerah dibandingkan purnama ketika sedang puncaknya. Lebih cerah dibandingkan bulan ketika sedang purnama. Diriwayatkan dengan redaksi yang semisal oleh Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin dari Abu Darda. Kemudian di sini ada Abu Darda secara marfu dan kata Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Dalam perawinya terdapat perawi yang bernama Abdul Wahab bin Dhahhak dan perawi ini matruk. Kesimpulannya hadis ini hadis yang dhaif. Selanjutnya keutamaan zikir yang ke-71. Anna fi dawami dzikri fi tariq, bahwasanya dermimil dzikir, membasahi mulut dengan zikir di jalan, di rumah, ya. Kemudian ketika sedang di rumah atau sedang safar, al-hadar itu lawan dari safar ya. Al-hadar itu lawan dari safar. Ada mukim, ada hadar. Al-hadar itu lawan dari safar. Wal buqa ya, dan di tempat manapun. Ketika seorang hamba itu membasahi lidahnya dengan zikir dimanapun dia berada, taksir syuhud lil abdi yaumal qiyamah, itu akan memperbanyak jumlah saksi bagi hamba kelak di hari kiamat. Karena yang namanya tanah, kemudian bangunan, gunung, bumi akan menjadi saksi bagi orang yang berzikir kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban beratnya, yaitu mayat-mayat keluar. Terjadilah hari kebangkitan. Wa qala al insanu ma laha, lalu malaikat bertanya, apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu diceritakan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Rabbmu telah mewahyukan kepada bumi untuk melakukan itu. Nah, yang menjadi dalil di sini adalah bumi menceritakan beritanya. Wa akhbarul ardi, dan berita bumi adalah semua kejadian yang pernah ada di bumi. Kejadian di bumi. Semua kejadian di bumi adalah akhbarul ardi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Jami'nya, Jami' Tirmidzi ya, Sunan Tirmidzi itu. Dari hadis Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna ma akhbaruha? Tahukah kalian apa itu berita bumi? Qalu, maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, jawab Nabi SAW, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Berita bumi adalah dia menjadi saksi untuk setiap hamba, yang laki-laki maupun hamba perempuan, terhadap apa yang dia lakukan di muka bumi. Akan menjadi saksi untuk seluruh perbuatan yang dilakukan oleh hamba di permukaan bumi. Taqul, bumi mengatakan, amila yauma kada kada wa kada. Di hari ini fulan pernah melakukan ini. Di hari ini fulan pernah melakukan ini. Dan kata Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Kita lihat di footnote, dilihatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, Nasa'i, dan perawi, di antara perawinya adalah Yahya bin Abi Sulaiman. Tapi kata Tirmidzi, hasan, gharib, sahih. Dan di lanjutan, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Adz-Dzahabi memberikan komentar al-maudhi' tsani di posisi yang kedua dengan berkata Yahya hadza munkarul hadis. Demikian keterangan Al-Bukhari. Wallahu alam, jadi hadis ini apakah hasan ataukah dhaif, yang jelas ulama berbeda pendapat dalam menilainya. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yauma idzin tuhaddithul ardu akhbaraha, bumi itu menceritakan beritanya, itu adalah bumi jadi saksi. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, bumi menceritakan beritanya, maksudnya bumi jadi saksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sebab apapun yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi perbuatan kita. Wadzakirillah, sehingga orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla fi sa'iril buqa, di banyak tempat, maka akan semakin memperbanyak saksi. Wala'allahum au aktsaruhum ayaqbalu yauma qiyamil ashhad. Mudah-mudahan sebagian di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka, diterima ayuqbalu, diterima persaksiannya pada hari ketika seluruh saksi diminta bicara. Wa ada asyhadat, dan dia menunaikan persaksian itu. Fayafrahu wayaktibatuhu bisyahadatihim. Ghibtah itu. Fayafrahu wayaktibtu bisyahadatihim. Sehingga orang itu menjadi bangga. Dan dia bangga dengan persaksian mereka. Dulu fulan berzikir, yang jadi saksi A, B, C, banyak bebatuan, banyak permukaan bumi, itu akan membuat dia semakin bangga. Dan kita berharap demikian. Dan kata kuncinya adalah, jadilah hamba yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya, kita akan membahas bahwa dengan sibuk berzikir akan menghalangi hamba untuk mengucapkan kalimat yang batil, baik berupa ghibah, namimah, ucapan dusta maupun yang lainnya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Saya melihat teman saya berzikir setelah sholat duha seperti zikirnya sholat wajib. Apakah bila zikir setelah sholat duha itu menjadi rutin atau dianggap wajib sama teman saya, bisa jatuhnya bid'ah? Jazakumullah khairan. Zikir yang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir yang disyariatkan untuk dibaca setelah sholat wajib, itu hanya berlaku untuk sholat wajib. Misalnya membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya sampai membaca ayat kursi, dan seterusnya. Ini adalah amalan yang disyariatkan untuk dilakukan seusai sholat wajib. Karena itu, apakah amalan ini juga dianjurkan untuk dibaca seusai sholat duha? Jawabannya tidak berlaku. Sehingga posisikan amalan sesuai dengan posisinya. Maka yang dibaca seusai sholat wajib, kita baca seusai sholat wajib. Sedangkan untuk sholat duha, ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa seusai sholat duha membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau bacaan yang semisal. Dan tidak ada zikir khusus. Sehingga orang juga boleh membaca zikir yang lain seusai sholat duha. Wallahu alam. Coba saya sambil carikan tentang ada salah satu riwayat meskipun ini tidak masyhur ya. Nah, jadi kalimatnya disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan ketika Rasulullah SAW selesai salat duha, beliau mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ini merupakan doa yang dibaca seusai sholat duha. Mungkin bisa dibaca ini sebagai pengganti dari zikir yang tadi dibaca oleh teman Anda. Sarankan ya. Allahumma gfirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, di kampung saya, setelah sholat jenazah dan setelah menguburkan mayit, seorang imam memimpin berzikir dan doa bersama. Apakah ini sesuai sunnah? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan? Berdoa sendiri, lalu pergi, atau menunggu diam, tidak ikut berzikir? Jazakumullahu khairan. Jelas ini amalan yang tidak kami jumpai panduannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga selesai sholat, ya jenazah terus dibawa ke makam. Apabila sholat itu dilaksanakan di masjid. Namun apabila sholat itu dilaksanakan di rumah dan pemakaman dilakukan di waktu tertentu, maka selesai sholat jenazah, ya sudah, langsung bubar. Gantian yang lain yang mau melakukan sholat jenazah. Dan memang ada peringatan dari Nabi SAW agar kita menjaga lisan saat sedang bertakziah. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ مَا تَقُولُونَ. Karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian baca, apa yang kalian ucapkan. Maka selama kita sedang takziah, jangan mengucapkan illa khairah, kecuali kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk keluarganya, mendoakan kebaikan untuk anak dan istrinya, kemudian lingkungannya, dan seterusnya. Karena ucapan kita diaminkan oleh malaikat. Dan konteks dari hadis itu adalah melarang para keluarga mayit untuk mendoakan keburukan bagi dirinya. Kadang kan orang kalau sedang sedih yang berlebihan, gak sadar dia mengucapkan, Pak, jangan mati Pak, nanti kalau Bapak mati saya gak bisa makan. Amin. Coba. Malaikat mengaminkan. Kalau Bapak mati saya gak bisa makan. Diaminkan oleh malaikat. Coba kalau dikabulkan oleh Allah gak bisa makan dia. Nanti kalau Bapak mati, nanti hidup kami gimana? Kita akan jadi sengsara Pak. Amin. Diaminkan oleh malaikat. Dan bisa jadi itu diucapkan ketika orang dalam kondisi sangat sedih. Makanya bahaya ya. Emosi yang ekstrim. Sangat sedih. Sangat gembira. Sangat benci. Sangat cinta. Itu bisa menyebabkan lisan jadi gak kekontrol. Maka jadi orang yang jangan terlalu cepat perubahan emosinya. Sehingga kalaupun menjumpai sesuatu yang menggembirakan, ya gembira boleh tapi jangan berlebihan. Kalau lagi sedih, sedih boleh tapi jangan berlebihan. Kalau lagi benci, ya benci boleh tapi jangan berlebihan. Semuanya diukur dan tahan lisan, jangan mengucapkan sesuatu yang berbahaya. Sehingga kita menghindari ucapan-ucapan yang berbahaya pada saat kita emosinya sedang tidak stabil. Termasuk di antaranya adalah pada waktu kita berdoa kepada Allah atau kita mengucapkan sesuatu karena ada keluarga yang meninggal, kita sedih. Tapi jangan berlebihan. Jaga lisan, jangan sampai mengucapkan kalimat yang itu justru akan mencelakakan diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Mohon maaf, ini ada beberapa pertanyaan di luar tema. Tafadhol. Boleh dibacakan? Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana memiliki anak laki-laki yang insyaallah tahun depan bersedia dimasukkan ke pondok level SMP. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Kami belum mengerti sebenarnya di dalam ma'had tersebut ada jurusan apa saja. Dan mohon sarannya, jurusan apa yang sebaiknya diambil oleh Ananda? Atau tahapan jurusan apa saja yang sebaiknya diambil hingga nanti Ananda sampai ke ma'had jenjang SMA? Lalu bagaimana pendapat Ustadz bila setelah selesai ma'had hingga SMA-nya nanti, si anak memilih masuk jenjang kuliah umum? Karena mungkin si anak memiliki cita-cita yang bukan jadi pengajar atau ulama. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah. Kalau untuk usia SMP belum ada penjurusan. Kalau SMP kan rata-rata masih paket seperti SD ya. Sehingga mau mengikuti metode apapun itu kurang lebih seragam. Karena di negara kita kan ada dua kurang lebih. Yang pertama formal, reguler apanya, reguler. Dan yang kedua PKBM. Yang reguler ini nanti ada materi-materi yang umum yang cukup banyak. Yang PKBM ini lebih longgar. Sehingga bisa disisipi dengan materi-materi agama yang lebih banyak. Nah, PKBM nanti ujiannya paket. Baik lulusan reguler maupun PKBM yang kami ketahui setara. Makanya PKBM disebut dengan pendidikan kesetaraan. Jadi nantinya kalau SMP paket B. Anda memasukkan ke A, B, C, terserah. Yang lebih penting, SMP itu masa peralihan, di mana anak labil dan gampang sekali ngikuti siapa yang menjadi idolanya, SMP. Ya, saya memahami waktu saya SMP sendiri ya. Waktu saya sendiri SMP, gampang sekali mengikuti apa yang menjadi idola. Sehingga siapa yang dia idolakan, anak SMP itu pingin seperti itu. Maka, Anda arahkan idolanya. Misalnya, sering membaca biografi Ustadz A, Ustadz B, terutama yang masih hidup ya. Terutama yang masih hidup. Kalau sudah meninggal ya, dia nggak bisa melihat langsung prototipenya. Tapi kalau yang masih hidup, dia bisa lihat orangnya, bisa lihat karyanya, dan seterusnya. Nah, dari idolanya itu, nanti dia akan ngikuti. Itu SMP. Insya Allah, pengaruhnya gampang sekali ngikut idola. Nah, kalau sudah SMA, biasanya kedewasaan dia untuk memilih lebih matang. Sehingga dia tahu kebutuhan pribadi dia. Saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini. Itu SMA. Karena itu kalau masih SMP, Anda masukkan di pesantren manapun, Ahlussunnah insya Allah bagus. Dan yang penting adalah perhatikan lingkungan ya. Hindari pesantren yang potensi bullying-nya tinggi. Hindari juga pesantren yang di situ tingkat kedolimannya tinggi, apalagi penyimpangan seksual terjadi di sana. Ya, intinya berikan lingkungan yang baik untuk anak SMP. Dan mereka ini cepat sekali menghafal. SMP itu sangat cepat menghafal. Lebih cepat daripada anak SD. Setahu kami lebih cepat dari anak SD. Sehingga mereka yang belajar di SD dengan yang belajar di SMP, yang SMP lebih cepat. Karena salah satu pendukungnya adalah anak SMP sudah bisa baca. Dan kalau dia punya motivasi, biasanya akan dikejar. Wallahu a'lam. Yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kami sebagai kakak laki-laki harus bersikap kepada adik kandung laki-laki kami yang tidak mau berkunjung tidak mau bertemu kami, kakaknya, karena istrinya melarang. Jika kami mau mengajak keluar adik laki-laki kami, kami pun harus meminta izin istrinya dulu. Di bulan Zulhijjah ini, kami ingin memperbaiki hubungan, tetapi takut berdebat dengan istrinya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, saya tidak tahu inti masalahnya di mana, atau penyebab masalahnya ada di mana. Sehingga pertanyaan ini disampaikan dalam bentuk kasus, terus asal mula kenapa terjadi kasus ini, tadi tidak disampaikan. Hanya saja begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih sebuah panduan. Beliau mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi." Yang namanya manusia yang rajin menyambung silaturahmi bukanlah orang yang posisinya membalas kebaikan orang lain. Jadi maksudnya begini, nyambung silaturahmi itu ada dua motivasi. Motivasi yang pertama, oh kemarin si A datang ke rumah saya, maka besok akan ada kunjungan balasan, saya akan berkunjung ke rumah si A. Sehingga dia nyambung ke rumah si A, karena kemarin si A nyambung dia. Itu yang disebut dengan al-mukafi. Membalas kunjungan karena sudah dikunjungi. Namanya apa? Al-mukafi. Ada yang kedua, dia nyambung meskipun orang itu putus. Si A itu tidak pernah main ke rumah saya, nyapa saya tidak pernah, apa-apa saya tidak pernah. Cuman karena dia masih keluarga saya sambung. Anda datang ke sana. Meskipun nggak pernah ada kunjungan balasan, dia pun nggak pernah datang ke rumah Anda, tapi Anda menyambungnya. Itulah yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan al-wasil, orang yang nyambung silaturahmi, meskipun sebelumnya tidak ada kebaikan dari keluarganya yang berbuat baik kepadanya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Hakikat dari orang yang rajin nyambung silaturahmi bukanlah sebatas membalas kunjungan, tapi dia yang mengawali. Maka kalau adik Anda dalam posisi seperti tadi dan Anda ingin berusaha menjaga hubungan baik dengan dia, silakan lakukan. Dan kalaupun ada masalah di belakang itu terkait kondisi istrinya, ya nanti bisa dibicarakan dengan cara rembuk keluarga. Karena saya tidak tahu latar belakangnya apa. Keluarga lebih paham ya tentang bagaimana mencari solusi untuk mencairkan suasana. Wallahu a'lam. Bagaimana bila di sekolah SD menghafalkan Al-Quran dengan dibuat berirama dan kenyataannya memang anak-anak menjadi mudah mengingat. Tetapi kekhawatiran kami adalah karena kami perhatikan malah tidak sesuai dengan tajwid dan harokat seharusnya. Sedangkan si anak merasa lebih gampang menghafal dengan metode sekolahnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Apabila yang terbaca salah, ya, karena tadi kami perhatikan tidak sesuai dengan tajwid dan harokat. Sampai pada salah, ya ibu bisa langsung hubungi pihak sekolah. Ini bacanya keliru, seharusnya kayak gini. Tapi kalau tidak sampai pada tingkatan salah, oh enggak salah, itu udah benar. Maka ya, pakai irama itu bisa dilanjutkan. Karena begini ya, dalam tajwid sendiri itu kan ada banyak pendapat. Misalnya, mat jaiz munfasil. Itu dibaca 2, ataukah dibaca 4, atau dibaca 5. 5 harokat, atau 4 harokat. Dalam hal ini, para qori itu beda pendapat. Kalau Syekh Surem cuma 2. Syekh Sudes tahu saya juga cuma 2. Jadi pendek. Tapi Husairi, kemudian Syekh Ali Hudzaifi, karena panjang, termasuk Abdul Basit yang dari Mesir. Maka yang Majais Munfasil ini dibaca panjang. Tapi dalam masalah ini ada apa? Ikhtilaf di kalangan para ahli qiraah. Kesimpulannya mau dibaca 2 maupun 4, masih di angka toleran. Nah, jika yang dimaksud itu, ndak ini masih ditoleransi, berarti itu bukan kesalahan. Tapi Anda mungkin beda pendapat dengan sekolah, ndak masalah. Ya, itu tidak jadi masalah. Baik. dan membaca Al-Quran secara metode klasikal di SD itu diperbolehkan dalam rangka untuk pembelajaran, sehingga tidak masalah jika satu membaca terus yang lain mengikuti. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya ini berhubungan dengan bulan Zulhijjah, Ustaz. Saya seorang pelajar di Taiwan. Saya nantinya niat kurban kambing dan meminta ayah saya untuk membelikannya. Yang saya tanyakan, karena mayoritas di kampung saya menyembelih selalu di masjid, apakah boleh nanti ayah saya langsung datang ke kandang dan membayar lunas kepada pemilik kambing, dan lalu di hari H penyembelihan minta diantar ke masjid, atau akad yang diperbolehkan kambing tersebut diantar ke rumah orang tua saya terlebih dahulu dan ayah sendiri yang mengantar ke masjid? Karena saya pernah mendengar jangan melepas barang yang belum kita terima. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih benar kaidahnya bukan jangan melepas barang yang belum kita terima. Ini kaidah yang tidak benar ya. Yang benar jangan menjual barang yang belum diterima. Dan itu berdasarkan hadis dari Hakim bin Hizam, la tabi' ma laisa ind la tabi'u hatta taqbidah. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu terima. Tapi kalau melepas barang yang belum diterima, itu namanya sarfu syai'i qabla qabdihi. Menggunakan barang sebelum diterima. Dan itu untuk selain jual beli boleh. Seperti untuk kegiatan sosial. Saya sudah beli di tempat A, kemudian saya minta kepada A, A silakan sumbangkan ke masjid. Boleh, dan itu umum di tempat kita. Ada orang beli nasi ya di warung X, dia transfer, sudah? Lalu dia minta kepada pemilik warung, tolong nanti diantarkan ke masjid A. Lalu warung buatkan, jadi diantarkan ke masjid A sebelum Jumatan. Lalu foto, setelah difoto, selesai. Ini diperbolehkan, karena ini masuk dalam bab sarfu syai'i qabla qabdihi tabarru'an. Menyalurkan barang sebelum diterima dalam rangka untuk kegiatan sosial dan hukumnya diperbolehkan. Kalau menjual, tidak boleh. Karena syarat mau menjual barang harus memegang barang itu, menerima barang itu. Tidak boleh dia jual sebelum dia menerimanya. Wallahu ta'ala alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.